Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayat ke-11 dan 12 wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan anak. Telah disebutkan yang lalu harfiahnya terjemahan ayat ini, rincian tentang pembagian harta warisan yang itu semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lagi maha penyayang. Jadi apa yang Allah bagikan untuk manusia terkait dengan warisan ini, itu dengan ilmu Allah yang maha sempurna dan dengan kasih sayang Allah. Qala rahmahullah, hadihil ayat wal ayatul lati hiya akhir surah hibunna ayatul mawarith al mutadamminah laha. Ayat ini dengan ayat terakhir 176 itu termasuk ayat-ayat tentang warisan dan mencakup tentang perkara seputar warisan. Fa innaha ma hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ats-tsabit fi sahih al-Bukhari, juga dengan hadis Rasulullah dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, al-hiqul fara'id bi ahliha, susulkan fara'id itu warisan itu kepada ahlinya, kepada yang berhak, kepada yang berhak. Fama baqiya fali awwali rajulin dzakar. Apa yang tersisa dari pembagian itu, itu untuk laki-laki yang paling dekat dengan si mayat. Untuk laki-laki yang paling dekat dengan si mayat. Nah, laki-laki yang terdekat dengan dia. Entah itu bapaknya, pamannya, anaknya, saudaranya. Mustamilat. Nah, ayat-ayat dan hadis ini mencakup ala julli ahkamil fara'id, mayoritas tentang hukum-hukum warisan. Bal ala jami'iha kama satara talika, bahkan hampir kepada ini permasalahan secara keseluruhan sebagaimana yang akan Anda lihat. Illa, kecuali terkait dengan miras al-jaddad, warisan nenek. Al-Qurin fi dhalik, karena tidak disebutkan di dalam ayat ini, tidak disebutkan di dalam hadis. Lakinnahu, tapi masalah jiddat atau masalah jiddat ini qad tsabata fi sunan, disebutkan diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu wa Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW a'tal jiddah sudus. Rasulullah memberikan bagian untuk jiddah nenek itu 1/6 ma'ajma'il muslim ulama ala dhalik, disertai dengan kesepakatan ini ujma' ulama dalam hal ini. Faqauluhu ta'ala, di sini firman Allah ta'ala, yusikumullahu fi auladikum ay auladukum ya ma'asyaral walidin, anak-anak kamu, wahai para orang tua, indakum yang ada di sisi kamu, wada'i'um qad wassakumullahu alaihim, mereka itu semua adalah titipan. Anak itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wasiatkan kamu untuk perhatikan mereka. Titipan, ya, sebagaimana kisah, apalagi ini disebutkan oleh beliau, disebutkan di dalam kisah Ummu Sulaim bintu Milhan dan suaminya Abu Talha. Ketika meninggal putranya, setelah di namanya Ummu Sulaim berkhidmat kepada suaminya, kemudian memberi makanan, kemudian setelah itu beliau menyampaikan, gimana kalau ada tetangga kita yang meminjamkan sesuatu perabot, kemudian dia memintanya kembali, boleh enggak kita halangi, boleh enggak kita larang, tahan-tahan. Tidak boleh, harus dikembalikan. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, anakmu, putramu adalah titipan Allah dan sudah diambil oleh Allah. Nah, qala rahimahullah, litaqumu bimasalihihim ad-diniyah wad-dunyawiyah. Nah, Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada para aba tentang anak-anak mereka, supaya orang-orang tua itu memperhatikan kemaslahatan mereka, baik dalam urusan din juga dalam maupun dalam urusan dunia, ya. Bukan hanya dalam masalah dunia semata, diberi pakaian, diberi makan, dihindarkan dari api, dari panas, dari dingin, tapi juga diupayakan untuk melindungi mereka, kemaslahatan mereka dalam urusan iman, urusan akhirat, akhirat mereka. Fa tu'allimunahum wa tu'addibunahum wa tu'addibunahum. Kamu ajari mereka dan didik mereka. Wa takfunahum anil mafasid wa takufunahum anil mafasid. Takufunahum anil mafasid, jauhi, hindarkan mereka dari kemerusakan, kerusakan, hal-hal yang merusak, tidak hanya merusak fisik mereka yang kita perhatikan, ya, tapi juga apa yang merusak hati-hati mereka. Apa yang bisa merusak hati mereka? Maasi. Mulai dari yang terlihat dan yang terdengar atau yang muncul dalam pikiran mereka. Walaupun kita tidak tahu, tapi kan setelah munculnya khatar, muncul iradah, muncul azimah, punya tekad. Nah, akhirnya walaupun mungkin gagal ataupun dia melakukannya sembunyi-sembunyi, kan kelihatan. Qala wa ta'murunahum bi ta'atillah. Kamu suruh mereka, kamu perintahkan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibiasakan sejak kecil itu untuk taat kepada Allah. Ibadah dalam masalah salatnya, diperhatikan wudunya, diperhatikan tatanya di salatnya. Puasanya, tutur katanya juga, sikapnya dan tindak tanduknya. Wa mulamazati taqwa 'ala ad-dawam, dan supaya mereka betul-betul melazimi takwa, artinya terus dalam keadaan bertakwa, merasa dia diawasi oleh Allah. Bagaimana anak sekecil itu bisa sebetulnya dibiasakan untuk dia tahu bahwa Allah melihat dia, diarahkan bahwa dia dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka yang demikian, Allah suka yang demikian. Kalau dia sudah tertanam, itu kan dari ingatannya, hafalannya. Kekuatan ingatan dan hafalan itu akan membantu dia ketika sering dijejali seperti itu dalam kondisi-kondisi yang dia punya respon, punya artinya, punya perhatian. Makanya Rasulullah SAW pun juga dalam riwayat Ibn Abbas itu, ya, untuk menarik perhatian Abdullah bin Abbas, ya, membuat apa namanya, beliau memanggil ya hulam, kondisi dalam dengan keadaan yang, ya, artinya menimbulkan kesan. Nah, ya, itu penting-penting juga bisa diterapkan oleh para abah dan para ummahat, juga para mudarris, ya, melakukan ini dalam kondisi-kondisi tertentu, di saat-saat dia mungkin dia berdua dengan muridnya atau dengan anaknya, dia tanamkan, dia ingatkan perkara yang penting. Seperti disebut, dikisahkan juga Syekh Muqbil rahimahullah, kadang-kadang memberikan faedah, yaitu dalam keadaan berada, kepala mereka berada di bawah air sambil berenang. Nah, qala rahimahullahu ta'ala kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi dan buktikan imanmu kepada Allah dengan ini, ada perintah Allah. Qu anfusakum, jaga dirimu. Bagaimana menjaga dirimu sendiri dengan ini, dari neraka Allah? dengan takwa kepada Allah, dengan membuat upaya ini, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah untuk terhindar dari murka dan azab Allah. Kemudian jangan lupakan keluarga, istri dan anak. Nah, dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Nah, neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Perintah lebih dahulu ditujukan kepada orang yang beriman, pada kepala keluarga kita dulu. Nah, sekarang barah ini masih syabab, masih bujang. Itu perintah ini, apalagi sudah dihafal surat Tahrim. Betul-betul diterapkan untuk dia menjaga dirinya dari apa yang menyebabkan murka dan adab Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah besok itu untuk menjaga keluarganya. Qala fal aulad inda walidihim musan bihim. Jadi anak-anak itu pada orang tua mereka itu diwasiatkan, itu sesuatu yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Fa imma an yaqumu bitilkal wasiyah wa imma an yudayyi'uha. Apakah mereka akan memperhatikan wasiat tersebut, melaksanakannya, atau mereka telantarkan, mereka sia-siakan? Fa yastahiqqu bidzalikal wa'id wal 'iqab, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan ancaman dan azab karenanya. Ya. Wa hadha mimma yadullu 'ala anna Allah Ta'ala arhamu bi 'ibadihi minal walidain. Dan ini semua menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan bapak ibu mereka. Allah lebih penyayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Perhatian Allah kepada kita jauh. Banyak sebetulnya perangkat yang menunjukkan Allah betapa sayangnya Allah kepada seorang hamba, jauh seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat seorang wanita mencari bayinya dalam dari kerumunan tawanan. Setelah bertemu, dia susukan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, gimana kira-kira, apakah dia akan melemparkan putranya ke dalam api? Tentu tidak, ya Rasulullah. Tidak mungkin, karena sayangnya kepada anak tersebut. Allah lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan wanita itu kepada anaknya. Dijaga, dibuatkan. Allah turunkan Al-Quran, Allah mudahkan kita mempelajari Al-Quran, Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkan. Itu bentuk kasih sayang Allah dan perhatian. Belum tentu, walaupun pintar orang tua kita, cerdas, jenius, mungkin sampai tingkatan jenius, hafalannya juga kuat, belum tentu dia mampu untuk memasukkan taufik, membuat kita faham, membuat kita mampu untuk melaksanakan apa yang kita pelajari, yang kita ketahui. Tapi Allah begitu mudah. Nah, telinga kita dibuat nyalang, mata kita dibuat terang, pikiran kita dibuat bekerja untuk memahami. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dimudahkan pula, ditumbuhkan pula keinginan untuk kepada yang baik. Wala haitsu awsal walidain ma'a kamali syafaqatihim 'alaihim, di mana Allah mewasiatkan kepada orang-orang tua seiring dengan kesempurnaan kasih sayang Allah. Nah, ma'a kamali syafaqatihim, yakni walaupun memang orang tua itu punya kasih sayang kepada putranya, tapi Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada orang-orang tua tersebut untuk memperhatikan anak-anak mereka. Tsumma dzakara, kemudian Allah menerangkan kaifa kaifiyata irsihim, bagaimana cara mereka mewariskan apa yang mereka tinggalkan berupa harta untuk anak-anak keturunan mereka. Faqala lidzakari mithlu haddil unsayain. Untuk anak laki-laki itu seperti bagian dua orang perempuan. Kita contohkan kemarin Kalau dia punya anak laki-laki, anaknya 3, 2 perempuan, saatnya itu 2 anak perempuan laki-laki, 1 perempuan 1, tinggal ya cuma 2. Maka yang laki-laki ini asal pembagian harta itu, kalau dandan-dandan yang lain-lain tidak ada, maka dibagi 3. Dibagi 3. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Nah, ya. Kalau harta itu 3 juta atau 3 miliar misalnya, untuk laki-laki berapa? 2 miliar, yang perempuan 1 miliar. Empat, begitu juga. Atau 3 anak, 3 urut ya. 3, anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 1. Anak perempuannya 2, laki-lakinya 1. Mereka masing-masing dapat 1-1, yang laki-laki dapat 2. Jadi bagi 4. Harta itu 4 miliar ditinggalkan. Pas. Yang laki-laki dapat 2 miliar, yang perempuan dapat 1, masing-masing 1. Aina lidzakar mithlu hadzil unsayayn ay al aulad lisulb, anak kandung, anak kita, keturunan kita, darah dari orang tuanya. Wal auladu lil ibn, termasuk juga ke bawah cucu. Lidzakar mithlu hadzil unsayayn, tinggal cucunya. Dua orang cucu perempuan laki-laki, laki-laki dan perempuan, nah, sama seperti anak. Kalau tinggal, nah, cucu tinggal berdua, nah, ya, cucu dari, nah, anak dari anaknya yang pertama ke bawah, mereka dapatkan seperti itu, nah, bagiannya ini. Qala illam yakun ma'ahum sahibu fardin, kalau tidak ada bersama mereka sahibu fardin, yang berhak mendapatkan warisan, yang berhak mendapatkan warisan. Siapa itu? Misalnya meninggalkan, nah, istri meninggal, punya anak 2, laki-laki perempuan, istrinya masih hidup, nah, dia meninggal, berarti tinggalkan istri kemudian meninggalkan 2 orang anak. Istri ini yang dimaksud dengan sahibu fardin. Dia punya hak. Nah, berapa haknya? Karena dia punya anak. Nanti kan disebutkan di situ. Walahunna walahunna apa? Nah. Itu di bawah. Walahunna rubu' mimma taraktum illam yakun lakum walad. Kalau kamu punya anak, berarti dia dapat 1/8. Nah, istri dapat 1/8, itu sudah enggak bisa diganggu gugat. Anaknya yang 2 orang, laki perempuan ini, itu dibagi 2-1. Nah. Auma abqatil furud yaktasimunahu kadzalik. Atau apabila masih ada sisa warisan itu, masih ada tersisa, mereka membaginya. Ya, sedemikian rupa. Ya, jadi dibagikan nanti sesuai dengan bagian yang tadi, ya, perhitungan tadi. Ya. Hartanya lebih banyak misalnya miliaran atau konglomerat meninggal. Ya. Sampai triliunan, meninggalkan istri terus 2 orang anak, laki-laki perempuan. Biasanya kan orang-orang kaya kan gitu, besar-besar punya, hartanya banyak tapi anaknya cuma 2. Nah itu tinggal dibagi. Nanti kalau ternyata masih sisa, ada lagi mungkin, nah, kembalikan untuk mereka. Qalanya wa qad ajma'al ulama ala dzalik, dan para ulama sepakat tentang hal itu. Wa annahu ma'a wujudi auladi sub fal mirathu lahum. Yani bahwasanya apabila ada anak-anak kandung, itu warisan untuk mereka. Anak-anak kandung itu yang berhak. Baik. Walaysa li auladil ibn syai', untuk cucu, meninggal punya anak dua orang, laki perempuan. Mereka punya pasangan masing-masing, menikah. Yang laki-laki punya anak dua, yang perempuan punya anak dua, laki-laki perempuan juga misalnya. Berarti yang ini sepasang-sepasang, nah, berarti empat cucunya. Empat cucunya. Harta itu cuma sampai pada anak-anaknya, cucunya enggak dapat. Walaisa li aunam tuib, laisa li auladil ibn syai. Untuk cucu enggak dapat bagian. Cucu enggak dapat bagian. Tertutup oleh bapaknya. Dan qala walaisa li auladil ibn syai'un haitsu kana auladus sulbi, karena ada anak kandung si mayit. Nah, anak kandung si mayit. Zukuran wa inathan, laki dan perempuan. Nah, siapapun dia ke bawah, kalau dia punya anak kandung, ini mereka enggak dapat. Wa huna halatan. Di sini ada dua keadaan, infiradu dzukur, persendiriannya yang laki-laki, wa sayati hukmuha, wa infiradul inath, dan terpisahnya yang perempuan. Untuk laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Wa qad dzakarahu biqaulihi. Sekarang Allah sebutkan tentang kaum wanita. Untuk yang perempuan, anak perempuannya. Fa in kunna nisaan fawqa tsnatain, kalau anak perempuannya lebih dari dua. Dua atau lebih maksudnya. Punya anak perempuan, dia meninggal, anaknya perempuan, perempuan dua orang. Ya. Anak laki-lakinya ada meninggal duluan. Saudaranya tidak ada. Yang lain-lain ada, istrinya sudah duluan meninggal. Dia punya anak perempuan dua. Apa jatah dia, mereka berdua ini? Ay banat sulbin, anak kandung. Ya. Aw banat ibn, atau cucu. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Nah, itu thalathan fa'atsar. Ya. Bisa dua, tiga ke atas. Ya. Falahunna thulutha ma tarak. Falahunna thulutha ma tarak. Mereka dapatkan dua per tiga. Dua per tiga. Wa in kanat wahidatan, kalau anak perempuan itu cuma satu, ay bintan aw bintu ibn, atau cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, falaha an-nisfu, maka dia mendapatkan setengah dari harta si mayit. Wa hadha ijma, wa hadha ijma. Baqiya an yuqal min aina yustafadu anna lil ibnatain ithnatain athintain athuluthain ba'da al ijma' ala dhalik, fal jawab an yustafada min qawlihi wa in kanat wahidatan falaha nisfu, famafhumu dhalika annahu idha zadat ala al wahidah intaqala al fard ala al nisfi wa la thamma ba'dahu illa thuluthan. Jawabannya, kata beliau, dari mana kalau ditanya diambil faedah untuk anak perempuan dua orang ini, ya, dua anak perempuan ini dapatnya dua per tiga. Nah, dasarkan ijma, kata beliau, itu diambil dari firman Allah, kalau dia bintun itu cuma satu orang, itu dia dapatkan separuh. Ini mafhum mukhalafahnya, ya, berarti kalau dia lebih dari satu, intaqala al-fard ani anin nisf. Nah, berpindah hak warisan itu dari separuh. Nah, jadi lebih kecil ya. Nah, wala sama ba'dahu illa thulutsan. Dan tidak ada lagi kecuali 2/3. Wa aidan fa qawluhu lidzakari mithlu hadzal unthayain, juga firman Allah Ta'ala untuk laki-laki itu sebanyak 2 kali lipat perempuan. Idza khallafa ibnan wa bintan fa innal ibn lahu sulutan. Ya. Karena kalau dia meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, untuk anak laki-laki berapa? 2/3. Wa qad akhbarallahu annahu mithlu haddil unthayain. Dan Allah menyatakan bahwa bagian laki-laki itu 2 kali anak perempuan. Padahal dalika ala anna lil bintain sulusain. Ini menunjukkan bahwa untuk anak 2 anak perempuan itu juga 2/3. Wa aidan, alasan berikutnya, fa innal binta idza akhadhat tsuluts, kalau anak perempuan itu, 1 orang anak perempuan dapatkan 1/3, ma'a akhiha, kalau misalnya dengan dia berdua, laki perempuan, dia dapat 1/3, saudaranya dapat 2/3, wa huwa azyad dararan 'alaiha, berarti dia, saudaranya itu lebih mudarat terhadap saudara perempuannya, min ukhtiha, dibandingkan mudarat yang mungkin dari saudara perempuannya. Fa akhadaha lahu, maka dia mengambil bagiannya, ya, mengambil apa, ma'a ukhtiha min babi aula wa ahra, yang ambil bagian 2/3 itu, yakni bagian harta itu untuk dia bersama saudara perempuannya itu lebih tepat dan lebih pantas. Wa aidan fa inna qawlahu ta'ala fil ukhtain, juga firman Allah Ta'ala terkait yakni tentang 2 saudara perempuan, fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak, nasun fil ukhtain athintain, itu juga dasarnya nas 2, bahwa jika 2 saudara perempuan ini, dia meninggalkan saudara perempuan itu 2 orang, 2 orang ini mendapatkan 2/3. Ini nas yang enggak bisa diganggu gugat terkait dengan 2 orang saudara perempuan. Fa idza kana al-ukhtani thuntani ma'abdihima ya'khudani thulutsain, nah kalau 2 orang saudara perempuan ini padahal hubungannya jauh, artinya bukan jauhnya, bukan kerabat, bukan keluarga, saudara memang saudara, nah, itu bisa 2/3, bukan dari dia, bukan bagian dari dia, ya. Ya. Kalau yang ini bintin, ini bagian dari dia, cabang istilahnya. Fal ibnatan, maka kalau misalnya 2 saudara yang meski padahal itu jauh itu bisa ngambil 2/3, fal ibnatan ma'akur bihima, dengan kedekatannya dengan si mayat, apalagi anaknya, min babi aula wa ahra, itu lebih-lebih lagi berhak untuk mendapatkan 2/3. Ini semua firat, artinya alasan kenapa kok anak perempuan itu 2/3, di samping nas ya, beliau contohkan pengennya apa namanya analognya, ini kiasnya. Kalau misalnya begini, nah, maka lebih pantas lagi. Misalnya dicontohkan sini, kalau 2 orang saudara perempuan berhak mendapatkan 2/3, padahal apa hubungannya selain sebagai saudara? Bukan anaknya, dia dapat 2/3. Nah, kenapa anak tidak? Padahal dia lebih dekat. Qala wa qad a'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatai sa'at ats-tsulutsain kama fi sahih. Dan Nabi juga ini, nah, sudah kata putus, berarti kata putus Rasulullah memberikan 2/3 untuk anak Sa'ad bin Rabi', nah, 2/3 sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Nah, baqiyan yuqal, nah, famal faidah fi qawlihi fawqa tsnatain, nah, apa gunanya keterangan di dalam ayat fawqa tsnatain, lebih dari 2? Qila al-faidah fi dhalika wallahu alam annahu liya'lama anna al-fard alladhi huwa thulutsan, atau liya'lama anna al-fard alladhi huwa thulutsan la yazidu bi ziyadatihinna 'ala thintain, supaya diketahui wallahu alam bahwa fard yen yang merupakan jatah pas, jatah tetap 2/3 itu tidak bertambah meskipun bertambah anak perempuan itu jumlahnya. Ninggal anak perempuannya berapa? 5, 10, 15. Semua dapat 2/3. Bal minasintain fasa'ida. Bahkan dari 2 sampai ke atas berapa yang punya anak perempuan? Paling banyak misalnya taruhlah 10 misalnya punya anak perempuan semua. Nah, mereka dapat 2/3. Wadallatil ayatul karimah annahu idza wujida bintun sulmi bintu sulbin wahidah. Ini kalau misalnya ada punya putra perempuan, anak perempuan cuma satu, anak perempuan kandung. Wa bintu ibn aw banatu ibn fa inna libintin libinti sub an-nisf wa yabqa min ath-thulutsain alladaini farduhuma faradhahum Allah lil banat aw banatul ibn as-sudus fa yu'ta bintul ibn aw banatul ibn wa li hadha yusamma hadha sudus takmilat ath-thulutsain. Penjelasan ini kalau tidak pakai angka, kalau tidak pakai anu sulit. Baik, nanti supaya mudah kita dapatkan di sini jatah-jatah itu 1/2, mulai dari paling besar ya 2/3, kemudian 1/2, 1/4, ya 1/3, 1/6, 5, 1/8, itu 6, ya, ya. Mulai dari 2/3, kemudian 1/3, setengah, ya, kemudian 1/4, 1/6, 1/8. Ini fard, 6 itu fard. Ya. Tidak ada lagi. Nanti kita akan bahas, kita paparkan nanti. Yang dapat 2/3 siapa saja, yang dapat setengah siapa saja, apa ketentuannya, yang dapat 1/4 siapa saja, apa ketentuannya, yang dapat 1/6 siapa saja, apa ketentuannya. Ya, coba kalau ini nanti dilihat di dalam pelajaran Ustaz kemarin, Ustaz Rijal, ya, Alhamdulillah. Nah, itu nanti itu jelaskan. Yang berhak dapat setengah. Nah, siapa aja? Nah. Ya, nah, kita sudah dapat di sini. Tapi kenapa? Apa ketentuannya dia dapat setengah? Ya, kalau anak perempuan syaratnya dia dapat nanti sebagian, ya, nanti yang lainnya kita sambung pada kesempatan yang lain. Anak perempuan yang dapat setengah itu anak perempuan satu. Anak perempuan satu. Enggak ada saudaranya. Enggak ada yang lain-lain. Nanti kalau ada yang lain-lain, dia jadi berkurang. Nah, ya. Nah, itu dulu. 6 ini diingat. Gimana urutnya terserah. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini jatah fard dari atas langit ke-7. Allah yang menentukan, enggak bisa diganggu gugat. Nah, siapa yang dapat setengah? Siapa yang dapat 1/3? Siapa yang dapat 1/4? Siapa yang dapat 1/8? Siapa dapat 1/6? Siapa dapat 2/3? Paham? Itu nanti kita. Nah, itu dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika.